ada berapa bagian ketika sujud yang harus menempel ke tempat sujud. Seperti Nabi terangkan, 7. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Saya diperintahkan untuk sujud pada 7 tulang. Ya. Yaitu apa? Al-yadaini war-rukbataini wal-qadamaini wa al-jabha. Ya. Wa asyara bi yadihi ila anfi. Yaitu 2 tangan, 2 lutut, 2 telapak kaki dan dahi, dan beliau juga menunjuk ke hidungnya, sehingga dahi dan hidung dianggap satu anggota, dan hidung juga harus menempel ke lantai, karena Nabi SAW bersabda dalam hadis, la salata liman la yadha' anfahu bil ardi. Tiada salat bagi orang yang tidak meletakkan hidungnya di tanah atau di lantai. Ya. Jadi kalau ada yang sujud hanya dahinya yang menempel, hidungnya tidak. Menurut hadis ini, dan itu pendapat sebagian ulama, maka salatnya tidak sah. Ya. Jadi hidung harus menempel ke lantai bersama dengan dahinya.